Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa selalu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, karunia, nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, yang terkadang kita melupakan nikmat-nikmat tersebut, yang terkadang kita tidak sadar bahwa nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita jumlahnya sangat sangat banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita meneruskan pembacaan kitab Al-Fiqih Muyassar ala Dhaw'il Kitab wa Sunnah, kitab fikih muyassar yang ringkas, yang mudah, yang disusun oleh sejumlah para ulama. Dan kita memasuki pembahasan tentang wudu. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang rukun-rukun wudu, ya. Rukun wudu tidak banyak, ada 5 saja. Afwan, ada 6, ya. Yang pertama adalah membasuh wajah secara sempurna, yaitu kalau tingginya maka dari atas itu adalah awal tumbuhnya rambut, kemudian bawahnya adalah dagu, kemudian kalau lebarnya maka antara dua sisi telinga ini. Itu adalah wajibnya membasuh wajah. Kemudian termasuk wajah yang juga wajib dibasuh adalah mulut dan hidung, yaitu kita diwajibkan untuk berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Kenapa demikian? Di antara dalil wajibnya adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ketika berwudu pasti beliau berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Disinilah menjadi sisi pendalilan para ulama yang mengatakan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung hukumnya wajib. Karena prakteknya Nabi SAW demikian. Pun juga dengan perintah Nabi SAW, Nabi memerintahkan ada dalam beberapa hadisnya untuk berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Dan secara asal perintah Nabi SAW hukumnya adalah wajib, ya. Jadi terkumpul dua hal, praktek Nabi, yang kedua adalah perintah Nabi SAW dalam memasukkan air ke dalam mulut dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian rukun yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian rukun yang ketiga adalah mengusap kepala seluruhnya, ya. Mengusap kepala seluruhnya. Jadi rukun yang ketiga ini, ya, bukan sebagiannya, ya, bukan sebagian, bukan dengan tiga jari, enggak, tetapi adalah dengan seluruh kepala diusap. Kenapa demikian? Karena prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu, ya, ketika beliau berwudu maka beliau senantiasa mengusap seluruh bagian kepalanya, bukan dengan segini saja, sedikit enggak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang normal beliau senantiasa mengusap seluruh kepala beliau. Namun ketika beliau memakai imamah atau muhannakah, yaitu surban yang dililit, ya, bahkan sampai ke sini apa surbannya, ya, sampai menutupi leher beliau, maka beliau dengan mengusap awal rambutnya sedikit. Namun beliau tetap meletakkan atau menyapukan di atas surban beliau tadi sampai ke belakang. Walaupun ini cuma sedikit yang disentuh karena beliau pakai surban dan ini rukhsah keringanan bagi orang yang memakai imamah atau surban, namun beliau tetap menyapu di atas kepala tersebut, ya. Jadi ini termasuk kondisi yang dibolehkan kalau seandainya dia memakai imamah, memakai surban. Namun dalam kondisi normal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berwudu untuk menyapu seluruh kepala beliau, bukan sebagian. Kemudian yang keempat, rukunnya adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian yang kelima adalah tertib, yaitu harus wajah dulu, baru tangan, kemudian kepala. Tidak boleh acak, ya, tidak boleh membasuh tangan dulu, baru wajah. Harus tertib, ya, harus tertib sebagaimana di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan secara tertib, wajah dulu, baru tangan, baru kepala. Pun juga dengan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berurutan, ya, wajah, tangan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah muwalah, yaitu membasuh secara langsung antara anggota tubuh kepada anggota tubuh yang lain. Jangan sampai ada jeda yang lama. Harus langsung wajah, langsung ke tangan. Setelah tangan langsung ke kepala. Jangan sampai ada jeda yang lama yang membuat anggota tubuh sebelumnya kering. Kalau kering maka tidak boleh diteruskan. Harus mengulang dari awal. Kalau seandainya jedanya sedikit, ya, cuma sebentar 10 detik misalnya, dan anggota tubuh sebelumnya masih basah, maka boleh untuk diteruskan. Kemudian bagian yang kelima dari pembahasan wudu adalah sunanul wudu, yaitu sunnah wudu. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang, yaitu tentang sunnah dalam berwudu. Penulis mengatakan hunaka af'alun yustahabbu fi'luha indal wudu wa yu'jaru 'alaiha min fi'liha wa man tarakaha fala haraja 'alaihi wa tusamma hadhihi al-af'alu bi sunanil wudu wa hiya. Penulis mengatakan ada beberapa perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan saat berwudu. Dianjurkan bukan diwajibkan. Namun prinsip kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, prinsip kita ketika ada perintah sekalipun bukan wajib, hanya sunat, hanya anjuran, tetap kita berusaha untuk mengerjakannya. Kenapa? Untuk menambah pahala kita, untuk menambah tabungan di akhirat kita, untuk mendapatkan kenikmatan yang ada di dalam kubur sana, yaitu dengan amal soleh kita. Maka caranya adalah dengan memperbanyak amalan sunat, seperti sunat ketika berwudu. Di mana orang yang melakukannya mendapatkan pahala, tentu, ya, orang yang mengerjakan sunat mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Namun prinsip kita adalah ketika ada sunat maka dikerjakan, ya, karena sunat itu ada untuk dikerjakan, bukan ditinggalkan, ya. Jangan sampai kita mengatakan kenapa kamu tidak mengerjakan yang sunat. Sunat juga tidak berdosa kalau ditinggalkan. Maka jangan seperti itu. Kita mengerjakan sunat karena apa? Ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pahala, ya. Adanya sunat untuk dikerjakan, bukan untuk ditinggalkan. Sebagaimana adanya makruh untuk ditinggalkan, bukan dikerjakan. Jangan sampai kita katakan kenapa antum mengerjakan yang makruh. Makruh juga tidak berdosa kalau dikerjakan. Maka jangan diucapkan seperti itu. Prinsip kita kalau perkara makruh kita tinggalkan. Kalau ada yang sunat, maka kita kerjakan. Jangan sampai kita balikkan sehingga senantiasa meninggalkan yang sunat, kemudian senantiasa mengerjakan yang makruh. Kita meninggalkan makruh, kita mengerjakan yang sunat, termasuk bagian dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, perbuatan-perbuatan ini disebut dengan sunnah-sunnah wudu. Sebagaimana sholat ada sunnah-sunnahnya, wudu juga ada sunnah-sunnahnya, mandi wajib juga ada sunnah-sunnahnya. Banyak sekali jalan atau pintu untuk mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sunnat-sunnat ini. Dan amalan yang sunnat-sunnat ini adalah amalannya para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu senantiasa mengerjakan perkara-perkara yang sunnat. Yang sunnat saja dikerjakan, apalagi yang wajib. Maka ini adalah amalan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillah. Mengucapkan apa? Bismillah. Di awal wudu, ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Rasulullah SAW mengatakan, tidak sempurna wudu bagi siapa saja yang tidak menyebut nama Allah di atas wudu tadi. Nah, maka ketika kita ingin berwudu, ya, maka ketika kita membasuh tangan, bacalah bismillah. Kemudian ada faedah ya seputar membaca bismillah ini. Nah, membaca bismillah ini Al-Hafidz ya Ibnu Hajar mengatakan di dalam Talkhisul Habir, kitab beliau, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Wadh-dhahir anna majmu'al ahadits yahduthu minha quwwatun tadullu ala anna lahu aslan." Memang hadis-hadis yang berkaitan dengan menganjurkan atafwan, hadis-hadis yang berkaitan dengan wudu, ketika wudu dia harus membaca bismillah, maka hadis-hadis tersebut, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu lemah, ya, itu adalah hadisnya lah lemah. Namun kata beliau, wadh-dhahir, yang nampak bahwa sekumpulan hadis-hadis tersebut yang memerintahkan kita untuk membaca bismillah ketika berwudu, itu adanya kekuatan yang menunjukkan bahwasanya membaca bismillah ketika berwudu ada sumbernya, ada asalnya, walaupun hadis-hadis tersebut adalah beliau katakan lemah. Namun dengan banyaknya hadis, beberapa hadis yang berkaitan dengan membaca bismillah ketika berwudu itu ada, itu menunjukkan ada kekuatan bahwa ketika kita membaca bismillah, maka ketika kita berwudu, maka bacalah bismillah. Itu menunjukkan ada sumbernya. Memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan membaca bismillah ketika berwudu hukumnya adalah wajib. Ada juga yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan sunnah adalah jumhur ulama. Mayoritas para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Di antara dalil jumhur ulama mengatakan sunnah adalah para sahabat yang menyebutkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menyebutkan membaca bismillah. Mereka tidak menyebutkan, mempersyaratkan, mewajibkan membaca bismillah. Kemudian dalil jumhur juga di antaranya adalah hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya dengan sanad yang hasan, bahwa seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wudu. Maka Rasulullah SAW meminta ambilkan air, lalu beliau berwudu tiga kali selain kepala. Kepala cuma satu kali. Kemudian Rasul mengatakan, hakadzal wudu, seperti inilah wudu. Di hadis tersebut tidak disebutkan Rasul mempersyaratkan atau menyuruh Arab Badui tadi atau mengatakan ketika berwudunya membaca bismillah. Nah, maka membaca bismillah hukumnya adalah sunnah. Rasul mengatakan hakadzal wudu, seperti inilah wudu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyebutkan harus membaca bismillah. Kemudian sunnah yang kedua adalah bersiwak ya, yaitu menggunakan ranting kayu arak atau yang sejenisnya ketika ingin berwudu. Namun ketika kita tidak memilikinya, maka bisa diganti, ya. Bisa diganti dengan sikat gigi sehingga wangi mulut kita dan gigi kita pun juga bersih. Maka jangan sampai kita meninggalkan untuk membiasakan menyikat gigi dengan ketika berwudu. Sunnah bersiwak ini sebagaimana yang sudah kita lalui, yaitu berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak setiap kali berwudu." Jadi bersiwak, ya, ini termasuk amalan-amalan yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat terkadang mendapati Nabi siwak itu menempel di mulut beliau. Siwak menempel di mulut beliau. Itu menunjukkan bahwa Nabi mendawamkan untuk bersiwak. Sudah kita bahas tentang siwak di pertemuan sebelumnya. Kemudian sunnah yang ketiga ketika berwudu adalah membasuh kedua telapak tangan di awal wudu. Jadi sebelum kita membasuh wajah, maka cuci dulu tangan. Ya, di antara hikmah dari sisi dunia adalah kalau-kalau di tangan kita ada yang kotor, ada najisnya, ada atau bau-baunya, ya, maka tidak pantas ketika kita mengusapkannya ke wajah kita. Wajah adalah anggota tubuh yang paling mulia. Seseorang bisa dikenali dari wajahnya. Seseorang malu pun bisa dilihat dari wajahnya. Marah dilihat dari wajahnya. Wajah adalah anggota tubuh yang mulia. Apalagi di zaman sekarang, masa pandemi ini, diperintahkan kita untuk senantiasa cuci tangan. Nah, maka sebelum kita berwudu, cuci tangan dulu dengan sabun, ya, terlebih kita di zaman sekarang. Maka penulis mengatakan berdasarkan perbuatan Nabi SAW, jadi mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu karena prakteknya Nabi SAW pun demikian. Jadi memang kita ini apa-apa Rasulullah. Kenapa berwudu seperti ini? Karena Rasulullah mempraktekkan. Kenapa sholat seperti ini? Karena Rasulullah mempraktekkan. Dari mana kita tahu? Dari hadis-hadis Nabi. Ada hadis Bukhari, ada kitab Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, kitab ulama-ulama fikih yang sangat banyak mengumpulkan hadis-hadis Rasul di dalam kitab-kitab mereka. Jelas bagaimana wudu Nabi, bagaimana sholat Nabi. Jelas mereka jelaskan di dalam kitab mereka, dalilnya ada, Al-Qur'annya ada, sunnahnya ada. Ya, maka kita tinggal membacanya saja. Ini berdasarkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua ibadah Nabi, entah sholat, haji, umroh, zakat, itu sudah tercantumkan di kitab para ulama. Semuanya banyak sekali. Makanya al-ulama warasatul ambiya. Ulama itu adalah pewaris para Nabi. Yang Nabi wariskan bukan harta, tetapi apa? Ilmu agama. Sehingga dakwah ini sampai kepada kita karena jasa para ulama, yang mana mereka mengumpulkan hadis Nabi, membahas ayat-ayat Nabi dan seterusnya, ya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua telapak tangannya sebelum berwudu 3 kali sebagaimana yang diriwayatkan dalam tata cara wudu beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun di kitab ini kan kitabnya ringkas. Jadi tidak disebutkan secara mendetail dalilnya. Kita akan sebutkan dalilnya, yaitu bagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua telapak tangan beliau di awal wudu. Maka dari sahabat Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fastaukafa thalathan. Jadi praktek wudu Nabi, praktek salat Nabi itu banyak yang mensifatkannya adalah para sahabat. Jadi para sahabat bagaimana melihat Rasul salat, para sahabat bagaimana melihat Nabi salat, lalu disampaikan kepada kita. Para sahabat yang menyebutkan begini-begini lalu disampaikan kepada kita. Sahabat Aus bin Aus Ats-Tsaqafi mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu beliau mencuci kedua telapak tangannya. Nah, maka sebelum berwudu cuci dulu kedua telapak tangan. Dan lebih ditekankan lagi untuk dicuci kedua tangan kita ini kalau kita ingin berwudu yang sebelumnya kita tidur. Contoh malam ya, bangun subuh jam 5. Berarti kan kita bangun tidur. Nah, lebih ditekankan lagi kita mencuci tangan setelah bangun tidur. Sangat ditekankan. Apa dalilnya? Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh banyak imam, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka jangan tenggelamkanlah tangannya. Maka jangan langsung, kalau bahasa Banjarnya, menculupkan tangannya ke dalam ember, ke dalam wadah, jangan. Sampai dia cuci 3 kali. Kenapa demikian? Kata Rasul, maka sesungguhnya dia tidak tahu bagaimana tangan dia bermalam ketika itu. Tangannya ngapain aja ketika dia tidur? Karena kita tidak merasa ketika kita tidur, tangan kita ngapain? Biasanya tangan kita garuk-garuk. Ya, di area seputar kemaluan, biasanya gatal ya ketika malam. Atau kita menepuk nyamuk sehingga tangan kita berdarah. Nah, maka terkadang banyak kotoran-kotoran yang menempel di jari kita, di kuku kita. Perhatikan saja ketika kita bangun tidur, terkadang kuku kita hitam. Tiba-tiba hitam saja, ya. Itu menunjukkan kita garu-garu. Maka sangat ditekankan bangun dari tidur untuk berwudu cuci tangan dulu. Bahkan Imam Ahmad, ya, ketika dia bangun tidur, beliau mengatakan wajib untuk mencuci tangannya. Ini beliau berdalil dengan perintah Nabi, ya, fala yaghmis yadahu hatta yaghsilaha. Rasul mengatakan maka tidaklah dia mencelupkan atau menenggelamkan tangannya sampai dia cuci. Namun jumhur ulama mengatakan adalah hukumnya sunnah. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah yang keempat. Penulis mengatakan al-mubalaghah fil madmadhah wal istinsyaq li ghairi shaim, yaitu bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi bersungguh-sungguhnya disunnahkan, namun memasukkan air ke dalam hidung dan berkumur-kumur hukumnya wajib. Yang disunnahkannya adalah bersungguh-sungguh untuk selain orang yang berpuasa. Jadi kalau kita berwudu dan kita bukan orang yang berpuasa, kemudian kita berkumur-kumur, maka disunnahkan untuk bersungguh-sungguh untuk berkumur-kumur lebih kuat. Pun juga dengan memasukkan air ke dalam hidung, disunnahkan kita menghirup agak kuat, agak ke dalam sedikit. Kadar wajibnya hanya sedikit saja di dalam hidung. Kadar wajibnya ketika berkumur-kumur memasukkan air ke dalam mulut, itu kadar wajibnya. Namun ketika kita bersungguh-sungguh, ketika menghirup airnya kita masukkan sedikit ke dalam, kemudian ketika kita berkumur kita putar-putar dengan keras, maka inilah yang disunnahkan. Yang disunnahkan. Ini berdasarkan sebuah hadis dalam sebuah riwayat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilihat oleh para sahabat, famadmadha wastanthar. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan mengeluarkan air ke dalam hidung. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perintah, wa balig fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Dan maksimalkanlah di dalam beristinsyaq, yaitu menghirup air ke dalam hidung, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Nah, jadi ketika kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, disunnahkan untuk bersungguh-sungguh memaksimalkannya. Namun kadar wajibnya kita katakan sedikit saja kita masukkan air ke dalam hidung, kita masukkan air ke dalam mulut, maka itu sudah mencukupi. Namun sunnahnya adalah dengan memaksimalkannya. Dan bagaimana caranya kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, maka airnya ini di satu telapak tangan, atau kita kumpulkan di kedua telapak tangan kita, kemudian langsung kita berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Yang sungai seperti ini tangannya, kemudian langsung kita hirup air ke dalam hidung, kita masukkan ke dalam mulut, kemudian kita ulangi sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Kemudian sunnah yang kelima adalah ad-dalku, yaitu menggosok. Menggosok wajah, menggosok tangan, kaki, ya. Wa takhlulul lihyah al-katsifah bil ma' hatta yadkhulal ma'u fi dakhiliha. Menggosok dan menyelang-nyeling jenggot yang tebal dengan air sehingga air masuk ke dalamnya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, kana sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa yadluku dhira'aihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu maka beliau menggosok kedua lengan beliau. Bisa disimpulkan bahwa seandainya ada orang yang berwudu namun tidak dia gosok tetapi sudah menyeluruh airnya, maka itu cukup. Seperti seseorang yang berwudu dia menyelam, ya. Kan tidak perlu menggosok, ya. Wajah langsung dia wajah, tangan langsung tidak perlu dia gosok, cukup. Seandainya dia menyelamkan di mana tangannya ke dalam ember misalnya atau ke dalam sungai misalnya tanpa dia gosok namun sudah menyeluruh, itu mencukupi. Namun sunnahnya sekalipun kita berwudu di depan kita ada lautan maka dengan digosok, ya. Sekalipun kita berwudu di depan kita adalah sungai atau lautan namun tetap disunnahkan dengan cara menggosok. Ini sebagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang menggosok ini, ya. Tadi kan para sahabat mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa yadluku dhira'aihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu maka beliau menggosok kedua lengan beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan juga oleh Baihaqi, Imam Hakim, dan beliau mensahihkannya. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan Imam Ahmad. Nah, tentang menggosok, ya, anggota badan, anggota tubuh ketika berwudu. Di antara dalil yang lain adalah dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin muddima'in fatawadda'a faja'ala yadluku dhira'aihi. Kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan 2/3 mud air. Lalu Rasul berwudu, maka beliau mulai menggosok kedua lengannya. Jadi ini juga dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosok kedua lengannya. Namun juga dalil ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk al-iqtisad, sederhana dalam berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu dengan jumlah air yang sedikit. Perhatikan kata sahabat Abdullah bin Zaid, 2/3 mud air. Satu mud itu kurang lebih setengah liter. Jadi setengah liter kita bagi 3. Duanya diambil. Itulah wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sangat sedikit, ya. Sangat, jangan sampai kita sebagaimana yang Rasul katakan, ya, orang yang melebihi batas dia sangat banyak menggunakan air. Rasul katakan dia asa'a wa ta'adda wa zalama. Dia berbuat baik melewati batas dan berbuat zalim, ya. Kalau seandainya lebih banyak, ya, ketika dia berwudu mandi junub dengan menggunakan air, ya, maka ini termasuk perbuatan zalim. Nah, Al-Imam An-Nawawi mengatakan berkaitan dengan menggosok anggota tubuh ketika berwudu, beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Al-Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi mengatakan, "Wattafaqa al-jumhur 'ala annahu yakfi fi ghasli al-a'da fi al-wudu' wal ghasli jaryanul ma' 'ala al-a'da wa la yushtaratu ad-dalku wan farada Malik wal Muzani bishtiratih. Kata Imam An-Nawawi dan ulama jumhur ulama afwan sepakat bahwa cukup dalam membasuh anggota wudu dan mandi mengalirkan air ke anggota-anggota tersebut dan tidak disyaratkan untuk digosok. Contoh pian berwudu dengan gayung misalnya. Walaupun pian tidak menggosok, cuma mengalirkan air dan sudah menyeluruh maka cukup, kata Imam An-Nawawi. Tidak disyaratkan untuk digosok, namun kita katakan sunnah untuk digosok sebagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Nawawi mengatakan, dan Imam Malik dan Muzani tersendiri mengatakan disyaratkan untuk digosok. Nah, jadi Imam Nawawi dan Al-Muzani, ya murid dari Imam Syafi'i, mereka berdua mengatakan mempersyaratkan ketika berwudu untuk digosok. Namun kita katakan jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kemudian dalil yang lain tentang menggosok, afwan, tentang menyelang-nyeling jenggot yang tebal, ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yadkhilul ma'a tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatah. Beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan air ke bawah janggutnya lalu menyelang-nyeling jenggotnya. Jadi kalau jenggot kita tebal, pertanyaannya kapan jenggot itu tebal? Kalau kulit kita tidak kelihatan, kulit yang ada jenggotnya tidak kelihatan, berarti tebal. Kalau kulit kita masih kelihatan, berarti jenggot kita tipis. Jadi kalau seandainya jenggotnya tebal, yaitu kulit dagunya tidak kelihatan, maka sunnah untuk menyelat-nyelati jenggot yang tebal tadi. Diselat-selati kita, apa namanya, kita masukkan jari-jari kita ke dalam jenggot yang tebal tersebut. Hukumnya adalah sunnah sebagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan jenggot Nabi tebal. Nah, kan tadi disunnahkan untuk menyelang-nyeling jenggot yang tebal. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelat-nyelati jenggot beliau. Sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ini menunjukkan juga bahwa jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam tebal. Jenggot Nabi tebal. Nah, kemudian mengenai menyelat-nyelati jenggot yang tebal ini, kita baca faedah yang lain. Ini juga berdasarkan sifat wudu yang dijelaskan oleh Utsman bin Affan ketika beliau mempraktekkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Beliau mengatakan, menantu Rasul ini mengatakan, "Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatah." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa menyilat-nyilati jenggot beliau. Memang para ulama berbeda pendapat tentang menyilat-nyilati jenggot. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Namun Al-Imam Asy-Syaukani dan juga jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah, ya. Makanya Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan di dalam kitab beliau yang fenomenal Nailul Autor, ya, Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan al-ihtiyat wal akhdhu bil awsaq la syakka fi uluwiyatihi, yakni adam at-tahawun fi takhliliha, lakin biduni mujarati 'ala al-hukmi bil wujub. Beliau mengatakan Al-Imam Asy-Syaukani yang ihtiyat, yang hati-hatinya dan yang mengambil dengan yang paling thiqah, yang paling terpercaya, tidak diragukan lagi tentang keutamaannya. Keutamaan apa? Menyilat-nyilati jenggot. Yaitu apa kata beliau? Bahwa kita tidak meremehkan dalam menyilat-nyilati jenggot. Karena termasuk keutamaan, yaitu praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin selalu apa yang kita kerjakan, kita perbuat senantiasa melihat atau mengamalkan yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, tetap kita mengatakan sunnah, namun jangan sampai kita remehkan. Kita punya jenggot tebal, maka kita selat-selati, kita masukkan jari kita ke dalam jenggot kita. Karena ingin apa? Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kata beliau, lakin namun tanpa berani menghukumi, hukumnya adalah wajib. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan demikian. Kemudian para pemirsa Rifkan TV dimanapun pian-pian berada, sunnah yang keenam adalah mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri, ya, yang kanan dulu, kemudian baru yang kiri. Untuk kedua tangan dan kedua kaki, karena ada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Ini berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau telinga, ya, ini harus berbarengan, bukan kanan dulu baru kiri. Kenapa demikian telinga? Karena prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berbarengan. Lihat prakteknya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepala beliau, kemudian langsung ke telinga berbarengan. Namun ketika tangan, Nabi kanan dulu, baru kiri. Ketika kaki, kanan dulu, kemudian baru kiri. Ini juga berdasarkan tatbik Nabi, praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikatakan Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan kana yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Hadis ini muttafaqun alaihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal. Nah, jadi kalau kita hendak memakai sendal, sepatu, kaos kaki, maka dahulukan yang kanan. Ini kan perkara yang biasa menurut kita. Namun kalau kita ingat, ternyata Rasulullah senantiasa membiasakan kalau memakai sendal kanan dulu, memakai terompah kanan dulu. Jadi hal-hal yang sederhana seperti ini, kita tahu ilmunya, maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memakai sendal aja beribadah. Kenapa ibadah? Karena kita mempraktekkan Nabi, kanan dulu, kaos kaki kanan dulu, sepatu kanan dulu, dan itu adalah aktivitas kita sehari-hari. Kalau keluar rumah pasti pakai sandal, nggak mungkin telanjang kaki, nggak mungkin, ya, pakai sepatu. Maka amalkan bagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ajarkan anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, Nabi pun demikian, pakai sandal kanan dulu, ya, kanan dulu. Kemudian menyisir rambut. Nah, ini kadang sebagian orang nggak tahu, ya, bahwa menyisir rambut kanan dulu. Nah, sebelah kanan. Hal yang biasa juga yang sering kita lakukan. Biasanya orang ingin keluar rumah, nyisir dulu. Maka kanan dulu, ibadah lagi. Jadi menyisir rambut ibadah, pakai sendal ibadah, karena kita mendahulukan yang kanan. Bersuci. Nah, ketika berwudu, seperti ketika berwudu, maka tangan kanan dulu, kemudian kaki kanan dulu, dan seterusnya. Dan dalam segala urusan beliau. Nah, di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ya, yang berkaitan tentang sebelah kanan ini, qala An-Nawawi rahimahullahu taala, ini perkataan beliau, beliau sebutkan dalam Fathul Bari. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil perkataan Imam An-Nawawi di kitab beliau Fathul Bari. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi mengatakan, wa qa'idatus syar'i al-mustamirrati istihbabul buda'ah bil yamin fi kulli ma kana min babit takrim wat tazayyun wa ma kana bi diddiha istahabba fihi tayassur. Qala wa ajma'al ulama ala anna taqdim al yamin fil wudu sunnah wa man khalafaha fatahul fadlu wa tamma wudu'uhu. Kata Imam Nawawi, dan kaidah syariat terus menerus menganjurkan memulai dengan yang kanan. Dalam hal apa kita memulai yang kanan? Pada setiap perbuatan yang di dalamnya ada memuliakan dan untuk menghiasi diri. Contoh memuliakan seperti masuk masjid. Dalam rangka memuliakan masuk masjid, maka kita mendahulukan kaki kanan. Makan. Untuk memuliakan makanan, maka dengan tangan kanan. Salaman. Untuk memuliakan orang yang kita salami, maka dengan tangan kanan. Apa saja yang berkaitan dengan memuliakan, maka dengan yang kanan. Bersedekah, memberikan hadiah, tangan kanan. Memberikan duit dalam tukang parkir, tangan kanan. Kita bisa, ya. Kan kita menyetir setang biasanya. Bisa nggak? Bisa. Kita ambil duit kita tangan kiri, lalu kita ambil lagi dengan tangan kanan, kasih ke tukang parkir. Karena memberi adalah harus juga memuliakan, maka dengan tangan tangan kanan. Kecuali mungkin keadaannya beda, lagi dia jalan kan enggak susah, itu bisa. Tapi kalau kita stop, maka dengan tangan kanan itu bisa. Karena kita ingin memuliakan orang yang kita kasih. Makan memuliakan, minum memuliakan, maka dengan tangan kanan ya. Masuk masjid dan seterusnya. Atau min babi tazayyun, untuk memperhias diri. Kayak nyisir, maka dengan yang sebelah kanan. Bersiwak, maka gigi kanan. Ya. Berwudu dengan tangan kanan, kaki kanan duluan, ya. Kemudian memakai apa namanya? Memakai pakaian kanan dulu. Kemudian celana kanan dulu dan seterusnya. Sesuatu yang untuk memperhias diri, maka kanan yang kita dulukan. Jadi pada hal apa saja kita disunnahkan yang kanan duluan. Ada dua hal. Yang pertama adalah takrim, untuk memuliakan perbuatan-perbuatan yang memuliakan, seperti masuk masjid, makan, minum, memberikan hadiah, sedekah, musafahah atau salaman, maka dengan tangan kanan. Atau tazayyun, berhias, seperti bersiwak, ya, nyisir dan seterusnya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, dan apa yang sebaliknya, yaitu bukan perkara memuliakan, bukan perkara menghiasi diri, seperti masuk WC, itu kan sesuatu yang bukan untuk kita muliakan, maka dengan kaki kiri. Keluar masjid, kaki kiri, ya. Kemudian melepas sandal dengan kaki kiri, ya. Bukan untuk memperhias diri kita, maka dengan dianjurkan, kata beliau, sebelah kiri. Kemudian beliau mengatakan, para ulama berijma bahwasanya mendahulukan yang kanan dalam berwudu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Jadi beliau mengatakan ijma ulama bahwa yang kanan duluan, mendahulukan yang kanan ketika berwudu hukumnya adalah sunnah. Dan barang siapa menyelisihinya, yaitu ternyata dia kiri dulu, maka dia kehilangan keutamaannya dan tetap apa namanya sempurna wudunya. Artinya sah wudunya seandainya dia kiri duluan. Namun kita katakan afdolnya dan mengikuti perintah Nabi SAW, maka dengan yang kanan duluan. Kemudian sunnah yang ketujuh adalah membasuh tiga kali. Nah, membasuh tiga kali ini apakah semua anggota wudu? Maka jawabannya tidak. Untuk wajah tiga kali, kedua tangan tiga kali, dan kedua kaki. Cuma itu ya, wajah, tangan, dan kedua kaki. Adapun mengusap kepala maka cuma satu kali saja. Kenapa demikian? Karena prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Ketika apa namanya menyapu kepala maka dengan sekali saja, sesuai dengan dalil-dalil bagaimana para sahabat mensifati wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentang ini ada lagi kita baca faedah-faedah yang berkaitan dengan membasuh tiga kali ini. Nah, maka afdolnya tiga kali, maka jangan lebih dari tiga kali, empat kali, lima kali misalnya. Karena riwayat-riwayat tentang sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mentoknya tiga kali, maksimalnya tiga kali, dan hukumnya adalah sunnah. Di antaranya adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mempraktekkan wudu Nabi, beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddoa salasan salasan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu tiga kali tiga kali. Kalau lebih dari tiga kali pun bagaimana? Ya, dia was-was, ya. Dia membuang-buang air. Perhatikan perkataan dua ulama. Yang pertama ahli hadis masyhur Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan la amina idza zada fil wudu ala salasi an ya'sam. Tidak aman dari dosa apabila dia melebihkan wudu tiga kali. Orang ini hati-hati ini. Dia tidak selamat dari dosa. Dosa apa? Tabdzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Bahwasanya orang yang membuang-buang harta. Air termasuk harta yang kita perlukan untuk kehidupan kita. Maka dia adalah temannya syaitan. Maka perhatikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat was-was dari sebagian kaum muslimin, ya. Kita dapati ada yang bertanya dengan kita, ya. Kita dapati mengeluhkan dengan was-was yang menimpa dia. sehingga tatkala dia berwudu mandi junub seakan perang di kamar mandi, basah ini dan itu, dalam satu bak penuh habis airnya merasa tidak cukup, ya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara obat waswas adalah dia tidak pedulikan, dan dia harus belajar lagi, mengamalkan lagi bagaimana wudu Nabi, mandi junub Nabi, salat Nabi. Ya, karena biasanya orang waswas itu dimulai dari bersuci, ya, merasa tidak sempurna wudunya, merasa najisnya tidak hilang padahal sudah disiram beberapa kali, sehingga menjalar ke lain-lain. Nah, biasanya diawali dengan bersuci, berwudu, membasuh najis, akhirnya menjalar ke mana? Ke salatnya. Ya. Yang dikhawatirkan dari waswas ini adalah dia tidak lezat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya senantiasa apa? Senantiasa tidak khusyuk. Maka ini adalah penyakit. Wajib kita yakini itu adalah penyakit dan harus dihilangkan. Maka orang yang waswas harus tahu lagi, mempelajari lagi bagaimana praktek wudu Nabi, salat Nabi, mandi junub Nabi. Dia harus mengamalkan itu. Karena orang yang waswas dia tidak mengamalkan wudu Nabi, salat Nabi, mandi junub Nabi. Dia tidak mengamalkan itu. Orang yang senantiasa tahu mempelajari bagaimana wudu Nabi pasti dia tidak waswas. Makanya obatnya adalah ilmu. Dia harus belajar lagi. Dia harus baca lagi dengan sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah, bagaimana saya wudu sebagaimana wudu Nabi, bagaimana saya sholat sebagaimana sholat Nabi. Akhirnya dia bisa menikmati ibadahnya. Ya, itu adalah gangguan dari syaitan. Memang kita sholat, tapi sholat kita bermasalah, sholat kita tidak khusyuk. Nah, jadi memang kalau kita sholat, ya sholat, tetapi tidak khusyuk, tidak lezat, was-was terus. Ini adalah gangguan dari syaitan. Nah, maka kata Abdullah bin Mubarak, la amina idza zada fil wudu ala thalath an ya'tham. Tidak aman dari dosa orang yang melebihi 3 kali ketika berwudu. Kemudian perkataan yang kedua dari ulama Ahmad bin Ahmad, Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahuya, ulama besar ini. Beliau mengatakan, la yazidu ala thalath illa rajulun mubtalan. Nah, beliau mengatakan tidaklah melebihi 3 kali kecuali orang-orang yang diberi bala. Nah, waswas itu bala, musibah, ya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajari lagi bagaimana cara membasuh najis, menghilangkan najis. Cara berwudu sesuai praktek Nabi, cara salat sesuai praktek Nabi. Karena biasanya waswas itu dimulai dari bersuci, ya. Maka menjalar kemana-mana, sholatnya nanti, puasanya nanti, dan seterusnya. Kadang masalah pernikahan, ya, was-was di hati ingin mentalak istrinya karena dimulai dari bersuci tadi. Maka ini hati-hatilah para jamaah sekalian, ya, jangan sampai kita was-was. Karena akibatnya apa? Akibatnya kita tidak menikmati sholat yang kita kerjakan, ya. Kemudian kita banyak membuang air wudu, apalagi jadi imam, takbir 5 kali, takbir 10 kali. Kasihan makmumnya, nunggu-nunggu ini kapan selesainya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari lagi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersuci, salat, dan seterusnya. Kemudian membasuh 3 kali tadi itu untuk wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Jadi kalau kepala diusap cuma sekali, sebagaimana praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam dalil yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam praktiknya, kata sahabat, anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddoa marrotan marrotan wa marrotaini marrotaini wa thalathan wa thalathan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu sekali sekali. Jadi Nabi terkadang sekali sekali, dua kali, dan juga 3 kali 3 kali. Maka boleh sekali-sekali, 2 kali 2 kali, kemudian sunnah 3 kali 3 kali. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga memberikan faedah mengenai ini, ya, yang beliau sebutkan di Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kata Al-Imam An-Nawawi, wa qad ajma'al muslimun ala anna al-wajib fi ghasli al-a'dha marratan marratan wa ala anna ats-tsalatsa sunnah. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بغسل الأعضاء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاثة هي الكمال والواحدة تجزئ. Beliau mengatakan, dan sungguh para ulama kaum muslimin ijma' bahwa yang wajib dalam membasuh anggota sekali-sekali, dan kalau tiga kali maka sunnah. Dan sungguh datang ya hadis-hadis yang sahih membasuh anggota wudu itu sekali-sekali, dan dua kali, dan tiga kali. Dan juga sebagian anggota tiga kali, sebagiannya dua kali, dan sebagiannya sekali. Jadi kalau seandainya kita membasuh wajah tiga kali, ternyata ledeng berkirit, maka tangan sekali, jadi sekali. Kepala sekali maka enggak apa-apa ya. Basuh wajah tiga kali misalnya, basuh tangan tiga kali, kemudian menyapu kepala sekali, kemudian mencuci kaki cuma dua kali, maka tidak mengapa ya. Kata Imam An-Nawawi. Jadi beliau mengatakan riwayat yang sahih sebagian anggota tiga kali, sebagiannya dua kali, bahkan cuma sekali maka tidak mengapa. Kemudian berkata para ulama, maka berbeda-bedanya, ada yang tiga kali, dua kali, sekali-sekali, ini adalah dalil bolehnya semua itu. Sekali silahkan, dua kali silahkan, tiga kali silahkan, dicampur pun silahkan. Wajah tiga kali misalnya, tangan dua kali, dan seterusnya. Wa anna thalathiyal kamal, dan bahwa tiga kali itulah yang sempurna, dan sekali itulah yang mencukupi. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir dari kitab ini, sunnah wudu adalah membaca zikir sesudah berwudu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum ahadun yatawaddau fayusbighul wudu'a tsumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi ada tambahan, "Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin." Ada pun tambahan, "Waj'alni min ibadikas salihin," maka itu tidak ada yang sahih. Ya. Jadi riwayat Imam Muslim bahwa di antara doa setelah berwudu, Rasul katakan, tidak seorang pun dari kalian yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya. Harus disempurnakan dulu ya, sunnah-sunnahnya dan seterusnya. Kemudian dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kecuali pasti pintu surga yang delapan dibukakan untuknya. Dia akan memasukinya dari pintu mana saja yang dikehendaki. Jadi semua pintu surga yang delapan akan dibukakan untuknya. Tentu orang seperti ini pasti memilih pintu surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Nah inilah, sampai di sini saja riwayat Imam Muslim, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambahan dari Imam Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama derajatnya ya. Namun tambahan ini, tambahan dari Imam Tirmidzi ini, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suka bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Memang sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah dhaif, lemah. Di antara ulama yang lain menghasankannya, di antaranya adalah Syekh Al-Albani. Jadi dengan menambah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Adapun tambahan wa ja'alni min ibadikas salihin, maka tidak ada yang sahih. Nah, kemudian ada doa lagi yang tidak disebutkan di sini, doa setelah berwudu, yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Man tawaddoa faqala subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba lahu fi riqqin thumma ju'ila fi tabi'in falam yaksir ila yaumil qiyamah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i di dalam Sunan Kubra. Kemudian hadis ini Al-Imam Al-Albani mengatakan hukumnya adalah marfu', ya. Yaitu, jadi hadis ini juga diperselisihkan, ada yang mengatakan ini mauquf, yaitu perkataan Abu Sa'id. Ada yang mengatakan adalah marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini adalah marfu'. Jadi tambahan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ketika orang ini membaca doa tadi, maka akan ditulis untuknya di dalam sahifah, catatan amal atau lembaran dia, kemudian disetempel, maka tidak akan hancur sampai hari kiamat. Jadi ketika dia berdoa dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka akan dicatat di dalam sebuah lembaran, kemudian dibikin setempel di lembaran tersebut, lalu tidak hancur sampai hari kiamat. Nah, inilah dua doa inilah yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berdoa untuk sebuah perbuatan yang khusus, maka tidak boleh kita tambah-tambah. Tidak boleh kita katakan yang penting baik, enggak boleh. Tidak boleh kita tambah doa setelah berwudu ini, enggak boleh. Sama halnya ketika orang ingin masuk WC, kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan maknanya baik, maka tidak boleh. Amalan yang khusus, ketika ada doa yang khusus, maka tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Inilah yang disebut dengan tauqif. Kita tidaklah melakukan, mengucapkan suatu amalan kecuali ada dalilnya. Apa dalilnya baca doa setelah berwudu? Dalilnya ini. Doanya khusus. Apa doa kalau ingin masuk ke dalam WC? Doanya khusus. Maka tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh ditambah-tambah sesuai hati kita. Atau kita katakan yang penting baik, tidak boleh. Ya, amalan khusus, doanya khusus, maka tidak boleh ditambah-tambah. Nah, inilah 8. Sebenarnya ada lagi sunnah-sunnah yang lain selain 8 ini. Insyaallah akan kita teruskan di pertemuan selanjutnya mengenai wudu lagi. Nanti kita akan tambah sunnah-sunnah yang lain selain dari yang ada di kitab, kemudian baru pembatal-pembatal wudu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, tidak ada pertanyaan? Apakah boleh berwudu di atas WC? Di atas WC apa di dalam WC? Di dalam WC, toilet, kamar mandi boleh, ya. Boleh hukumnya. Namun yang utamanya kalau ada misalnya di luar WC itu lebih baik. Karena kalau pian di dalam WC, otomatis pian tidak bisa membaca bismillah ketika ingin berwudu di dalam WC, ya. Maka lebih baiknya kita berwudu di luar. Kalau misalnya memungkinkan ada, maka utamanya kita berwudu di luar WC. Kalau kita ditanya boleh apa tidak di dalam WC, maka hukumnya boleh. Hukumnya adalah boleh. Kemudian, apakah orang yang tidak mencuci mulut tatkala wudu, wudunya tidak sah? Mencuci maksudnya berkumur-kumur, ya. Kalau mencuci, tidak. Yang diwajibkan itu adalah berkumur-kumur, ya. Kalau mencuci, ya termasuk bagian dari membasuh wajah. Wajib mencuci. Kalau misalnya mulutnya tidak kena, kan, maka tidak sah wudunya. Berkumur-kumur, memang ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Namun kita katakan dalil yang kuat adalah hukumnya adalah wajib, sebagaimana senantiasa praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkumur-kumur, beliau senantiasa ketika berwudu, afan, beliau senantiasa untuk berkumur-kumur. Prakteknya Nabi senantiasa demikian, sehingga sebagian ulama menghukumi berkumur-kumur adalah wajib, ya, termasuk bagian dari membasuh wajah. Adapun mencuci, jadi bedakan antara mencuci mulut dengan berkumur-kumur, ya. Kalau mencuci mulut maka hukumnya wajib karena mulut termasuk bagian dari wajah. Berkumur-kumur pun kalau mulut tadi itu ijma para ulama karena mulut termasuk bagian dari wajah, maka harus dicuci. Harus kena air. Namun berkumur-kumurnya memasukkan air ke dalam mulut, inilah yang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah seperti mazhab Imam Syafi'i, ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Namun kita katakan wallahu alam hukumnya adalah wajib sebagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu maka senantiasa dengan berkumur-kumur. Kemudian ada yang bertanya lagi, apakah orang yang tidak melakukan istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, wudunya tidak sah? Ini juga kita katakan ulama berbeda pendapat, namun kita kuatkan hukumnya adalah wajib, ya. Namun misalnya ada di antara pian, kekawanan pian yang ternyata menguatkan pendapat sunnah, maka kita tidak memaksa, ya. Kita tidak memaksa, ini termasuk khilaf yang mu'tabar. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah mandi Jumat selama setengah jam itu adalah was-was? Ya, dia ngapain, ya? Setengah jam mandi Jumat. Kalau menghabiskan banyak air, ya, menggosok-gosok puluhan kali itu was-was berarti. Mandi itu 5 menit cukup, ya. Kenapa harus setengah jam, ya? Beda kalau seandainya dia mandi, dia membersihkan kamar mandi, itu beda lagi, ya. Dia buang air besar, itu beda lagi. Kalau setengah jam misalnya merasa kurang, ya, dia merasa tidak sempurna padahal air sudah banyak digunakan, ya, menggosoknya berlebihan sampai merah kulitnya karena merasa kurang dan seterusnya. Nah, inilah was-was jadinya, ya, merasa kurang lebih dari yang diwajibkan. Dia melebihi batas, melampaui batas. Yang seharusnya satu ember saja dia satu drum. Nah, itu namanya was-was. Ya, namanya was-was. Maka perhatikanlah, ya, bagi orang yang was-was, bahkan ada ulama yang mengarang kitab khusus membahas tentang was-was, ya. Ini penyakit, ya, para pemirsa sekalian. Was-was itu adalah penyakit, ya. Was-was itu adalah gangguan dari syaitan, menyebabkan kita tidak lezat, tidak nikmat ketika beribadah, ketika sholat, ya. Kita terbebani, kita merasa kesulitan, ya. Di antara obatnya adalah apa? Di antara obatnya adalah kita mempelajari dan mengamalkan praktek wudu Nabi, mandi junub Nabi, sholat Nabi. Makanya orang was-was ini, ulun katakan, dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, Nabi cuma sedikit, wudunya dia banyak. Nabi cuma sedikit, mandinya dia banyak. Dia tidak mempraktekkan yang Nabi ajarkan. Ya. Maka berhati-hatilah dengan was-was, ya. Di antara obatnya tadi adalah ilmu, pelajari lagi bagaimana praktek Nabi, amalkan, ya. Bukan hanya sekedar diketahui namun diamalkan. Kalau dia mengamalkan pasti hilang was-wasnya. Karena Nabi tidak pernah prakteknya was-was banyak mengeluarkan air, ya. Misalnya dia mandi junub satu drum, ya. Kemudian wudu satu ember, itu banyak sekali. Dalam riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ulun bacakan tadi, Nabi itu wudu cuma 2/3 mut, ya. 2/3 mut. Satu mut itu kurang lebih setengah liter. Setengah liter kita ambil, kita bagi 3, duanya diambil, itu 2/3. Dalam riwayat yang lain Rasul berwudu satu mut. Berarti cuma setengah liter, kurang lebih setengah liter. Anggaplah, nah, cuma 2 ini, 2 air banyak ini. Ya, tidak terlalu banyak, ya. Jumlahnya sedikit. Makanya nanti diantara sunnah wudu, sederhana dalam berwudu, tidak boros menggunakan air ketika berwudu, ya. Karena termasuk apa? Kalau boros, innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf, ulun mohon maaf. Insyaallah yang pertanyaan yang tidak kita jawab, yang masuk sekarang, ya, insyaallah kita akan jawab di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma salam.